السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah dalam kondisi sehat wal afiat dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam melaksanakan ibadah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembacaan matan Abi Syuja' atau matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita hari ini berjudul Faslun Fil Hajri. Al-Hajr, orang itu dihajar. Apa itu dihajar? Diboikot, ya, diboikot sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi atau muamalah tertentu. Ini yang akan beliau bahas. Syekh Majid Al-Hamawi, beliau berkata, Al-Hajr fil lughah al-man' al-man' kata al-hajru dalam bahasa Arab artinya al-man' yang berarti melarang. Al-mana' artinya melarang. Atau secara istilah dikatakan yang dimaksud dengan al-hajru al-man'u minat tasarrufat al-maliyah, memboikot atau melarang seseorang dari melakukan transaksi-transaksi keuangan. Nah, ini yang akan beliau jelaskan. Hal ini ma'asirul muslimin, ya, kaitan dengan disyariatkannya al-hajr ini berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, wala tu'tus sufahaa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah, kata Allah, wala tu'tus sufaha, dan janganlah kalian serahkan harta kalian kepada orang-orang yang sufaha diartikan oleh para ulama yaitu orang-orang yang lam yaktamil aqluhu, akalnya belum sempurna, ya, jangan kalian berikan kepada orang-orang yang sufaha, orang-orang yang akalnya belum sempurna, yaitu belum bisa menggunakan uang. Ya, kalau dia diberikan sejumlah uang, maka dia akan menghabiskan uang itu untuk sesuatu yang sia-sia, yang mubazir, yang tidak ada manfaatnya. Maka Allah katakan, wala tu'tus sufaha, janganlah kalian berikan kepada orang-orang yang akalnya belum sempurna, amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, harta mereka yang dititipkan kepada kalian. Jadi kalau ada seorang wali dititipkan sejumlah harta yang dimiliki oleh seorang anak yang masih kecil yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya sedangkan hartanya banyak, maka jangan diberikan harta tersebut ketika status anak tersebut lam yaktamilu lam yaktamil aqluhu, kalau akalnya belum sempurna. Ya. Hal ini pun ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu larangan memberikan harta yang dititipkan kepada kita kepada orang yang safih, orang yang lemah akalnya, belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengelola harta dengan seharusnya. Ya, kita tidak menuntut dia mengelola harta dengan baik, tetapi mengelola harta dengan seharusnya. Ya, artinya tidak mubazir, ya, tidak mubazir. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja rahimahullah berkata, wal hajru ala sittatin. Hajru yaitu boikot atau larangan bertransaksi harta itu berlaku atas 6 kelompok, ya, atau 6 jenis manusia. Yang pertama adalah as-sabi, anak-anak, ya, anak-anak tentunya terkena al-hajru, larangan untuk melakukan transaksi maliyah, transaksi yang kaitannya dengan harta. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, walau mumayyizan ila bulugihi, bahkan kalaupun si anak ini mumayyiz, sampai dia balig, barulah dia boleh melakukan transaksi keuangan. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-6, Allah katakan, وَبَتَنُ الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُ النِّكَاهَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Allah katakan, ujilah anak-anak yatim itu sehingga apabila mereka balig, ya, balagun nikah, mereka sampai di usia menikah, yaitu usia dewasa. Fa in anastum minhum rusyda, kalau kalian mendapatkan dari mereka itu rusyda, yaitu apa namanya, kesempurnaan akal, kemampuan untuk mengelola transaksi keuangan. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada anak-anak yatim itu yang sudah memiliki rusy, kesempurnaan akal, kembalikan kepada mereka harta mereka. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan firman Allah anastum minhum rusyda adalah ai ra'aitum minhum sul ra'aitum minhum salahan fi dinihim. Yang dimaksud dengan rusyda, kalian mendapatkan rusyda pada diri mereka, artinya adalah ra'aitum minhum salahan fi dinihim. Kalian mendapatkan bahwa agama mereka telah baik. Ya, agama mereka baik. Ya, komitmen mereka dalam beragama baik. Wa hifzan li amwalihim. Dan mereka sudah bisa menjaga harta. Wa illa istamarra alaihimul hajru, tapi kalau itu belum mereka miliki, maka hajr masih berlaku atas mereka, ya, atas anak-anak yang belum sampai usia balig, ya, belum sampai usia bulug. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah al majnun wal majnun. Tentunya kalau ada seorang anak, ya, atau orang yang dewasa, dia gila dan dia mewariskan harta yang banyak, tentunya dia terkena al-hajru. Ya, al-hajru ay al-man'u fi tasarrufat al-maliyah, yaitu dia dilarang melakukan transaksi-transaksi keuangan. Ya, gila, gila, tentunya dia tidak paham apa yang dia lakukan. Yang selanjutnya adalah wassafihul mubadziru limalihi, orang yang bodoh, yaitu orang yang safih, yaitu yang belum sempurna akalnya, al-mubadziru limalihi, yang berpotensi melakukan sifat mubazir terhadap harta yang dia miliki. Orang seperti ini pun terkena hajru, yaitu boikot, larangan untuk melakukan transaksi keuangan. Kemudian ayatnya sudah kita baca tentunya tadi ya, surah An-Nisa ayat kelima, Al-Baqarah 282, dan dalil-dalil yang lainnya. Yang selanjutnya ma'asirul muslimin, tadi yang pertama adalah as-sabi, yang kedua al-majnun, yang ketiga adalah as-safih al-mubazir limalihi, orang yang bodoh. Apa bentuk kebodohannya? Al-mubazir limalihi, yang seandainya dia memegang uang, dia tidak bisa mengendalikan. Dia akan mubazir, dia akan habiskan untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat, bahkan untuk dirinya sendiri. Yang seperti ini tidak boleh dia melakukan transaksi. Kemudian dikatakan di sini, wal muflisul ladzi irtakabathu duyun. Wal muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut, alladzi irtakabathu duyun, yang sudah terlilit hutang, ya, yang sudah terlilit hutang. Ini pun kita bisa larang untuk melakukan transaksi terkait dengan hartanya, karena di dalam hartanya ada hak orang lain, ya, ada hak orang lain. Dikatakan di sini, hal ini berdasarkan riwayat Ad-Daruqutni dan juga Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghajar Muaz. Nabi pernah menghajar sahabat yang namanya Muaz. Wa ba'a 'alaihi maluhu fi dainin kana 'alaihi wa qasamu baina ghuramaihi. Dan Nabi menjual harta bendanya Muaz. Ya, Nabi melarang Muaz melakukan transaksi keuangan, lalu Nabi menjual hartanya Muaz, lalu dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak dari Muaz. Ya, jadi para pemberi pinjaman, hartanya Muaz dijual oleh Nabi, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak dari harta tersebut. Fa asaba'um khamsatul asba' huquqahum. Maka mereka mendapatkan bagian-bagian dari hak mereka dari harta yang dijual, yang dimiliki oleh Muaz, ya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laisa lakum illa dhalik. Ya, untuk kalian ya cuma itu yang kalian dapatkan. Harta yang tersisa memang cuma itu. Summa ba'athahu ila al-Yaman. Kemudian Muaz bin Jabal diutus ke negeri Yaman. Wa qala, dan Nabi Muhammad mendoakannya, la'allallah yujbiruka wa yu'addi anka dainaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan untukmu, memberikan kecukupan harta untukmu agar engkau bisa membayar hutang-hutangmu. Falam yazal bil Yaman hatta tuwfiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Muaz masih di Yaman saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, ya. Dan tentunya kaitan dengan diutusnya Muaz ke negeri Yaman ada hadis yang sangat terkenal, ya. Hadis Ibnu Abbas, hadisnya sahih, bahwasanya Ibnu Abbas bercerita tatkala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengutus Muaz Ibnu Jabal ke negeri Yaman, Rasul berpesan, "Innaka satati qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah seruanmu yang pertama, yaitu mengajak mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau mereka mau mengucapkan dua kalimat itu, ajarkan mereka sholat, ya, lima waktu dalam sehari semalam. Dan kalau mereka mau sholat sehari semalam, ajarkan mereka zakah, tu'khod min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Hadis itu terkenal, ya, hadis diutusnya Muaz ke negeri Yaman. Lalu dikatakan di sini, Syekh Majid Al-Hamawi memberikan penjelasan sedikit, wa yashmalul mal alladhi yuhjar alaihi, dan harta yang diboikot dari orang yang terlilit hutang, dia mencakup al-markub, ya, baik itu berupa kendaraan, al-khadim, pelayan, rumah, alat-alat produksi, ya. Fa in lam yakun ladaihi malun wajaba inzaruhu ila muyassarah ila maisurah wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah ila maisarah, ya, sampai dia lapang. Ya, kalau seandainya orang yang punya hutang tersebut memang tidak mampu membayar hutang tersebut, maka wajib, kata beliau, diberikan tenggang waktu sampai dia memiliki kelapangan untuk membayar hutang tersebut. Kemudian dikatakan di sini, di antara orang atau kelompok yang dihajar, dilarang untuk melakukan apa namanya transaksi keuangan, adalah al-maridu, orang yang sakit, al-makhuf alaihi, yang dikhawatirkan akan meninggal. Orang yang sakit yang ada kekhawatiran akan meninggal. Fi mazada ala thuluth, yaitu kita melarang dia untuk bertransaksi lebih dari sepertiga hartanya. Kenapa seperti itu, ma'asyiral muslimin? Kenapa dilarang bertransaksi lebih dari sepertiga? Karena ini akan bisa menzolimi ahli warisnya. Ya. Jadi kita tidak boleh, kita melarang orang-orang yang sakit keras, yang ada kekhawatiran dia akan meninggal, kita melarangnya melakukan transaksi lebih dari sepertiga hartanya. Di sini dikatakan, maksudnya, kata Syekh Majid Al-Hamawi, min maradin yatawalladul maut an jinsihi kathiran. Yaitu apabila seseorang berada dalam kondisi sakit, yang dalam banyak kasus, sakit itu umumnya mengantarkan kepada kematian. Maka kita melarangnya melakukan transaksi keuangan yang menghabiskan lebih daripada sepertiga hartanya. Itu kalau dia tidak punya hutang. Itu kalau dia tidak punya hutang. Tetapi kalau seandainya orang yang sakit keras, yang kemungkinan akan meninggal ini memiliki hutang yang melebihi jumlah harta yang dia miliki, yang dilarang bukan hanya sepertiga. Bahkan dia bisa saja dilarang untuk melakukan muamalat maliyah terkait dengan harta yang dia miliki. Kalau dia tidak punya hutang, tentunya ini hifazan ala hukuk, untuk menjaga hak ahli waris. Tapi kalau dia terlilit hutang, lalu dia sakit keras yang umumnya orang meninggal dalam kondisi tersebut, dia terkena al-hajru, larangan untuk melakukan transaksi, ini kaitan dengan hak apa namanya orang-orang yang memberikan pinjaman uang. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, larangan orang yang sakit keras yang ada kemungkinan besar dia meninggal, ya, melakukan transaksi keuangan yang lebih dari sepertiga hartanya, dalilnya adalah hadis Sa'ad ibni Abi Waqqas, ya, berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwa satu ketika aku dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun terjadinya haji wada, haji perpisahan. Min waja'in ishtadda biya, dan aku saat itu mengalami sakit yang keras, sakit yang berat. Fakultu, maka aku katakan, kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja ma tara. Ya Rasulullah, baginda sudah melihat kondisi sakitku seperti ini. Wa ana dhu malin, sedangkan aku adalah orang yang berharta banyak, ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, sakitku seperti ini, sedangkan hartaku banyak, ya Rasulullah. Wala yarithuni illa banatun li, Dan ahli warisku cuma satu, seorang anak perempuan. Afa atasaddaqu bi tsulutsai mali? Boleh tidak aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Ya bi tsulutsai mali. Boleh tidak aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala, la. Nabi berkata, tidak boleh. Saat sakit dan saat ingin melakukan transaksi keuangan, yaitu menghibahkan 2/3 hartanya, Nabi berkata, la yajuz, tidak boleh. Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, fasyatru ya Rasulullah, fasyatru ya Rasulullah, kalau sepotong hartaku, setengahnya aku infakkan. Maka Nabi berkata, la, tidak boleh. Berarti dilarang dia bertransaksi 2/3, dilarang juga dia bertransaksi setengah hartanya. Faqal, la, qultu, aku berkata lagi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fathuluthu ya Rasulullah, kalau aku ingin menginfakkan atau mewasiatkan, mensedekahkan sepertiganya bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, ats-tsuluts. Ats-tsuluts, sepertiga. Wats-tsuluts katsir. Dan sepertiga itu terlalu banyak sebenarnya. Ya sudah, kalau engkau ingin menginfakkannya sepertiga, silahkan sepertiga. Wats-tsuluts katsir. Sepertiga itu terlalu banyak sebenarnya ya, atau banyak. Sepertiga itu banyak. Innaka intazar warasataka agniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Wahai Sa'ad, seandainya engkau wahai Sa'ad meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi susah yang menyebabkan mereka berkeliling-keliling meminta-minta ya kepada manusia. Ah, jelas masalah muslimin ya. Jadi kalau ada orang yang sakit keras, menurut kebiasaan umum orang kalau sudah sakit seperti itu biasanya akan wafat misalnya, maka dia terkena hajar ya fi tasarrufat al-maliyah. Dia terkena larangan untuk melakukan atau bertindak terhadap hartanya kalau lebih dari sepertiga. Yang selanjutnya ma'asyiral muslimin, dan ini yang keenam ya. Wal 'abdu allazi lam yu'zan lahu fit tijarah. Yaitu seorang budak yang tidak diizinkan oleh Tuhannya melakukan transaksi jual beli. Ini pun terkena hajar, terkena larangan. Berarti ada enam ya. Yang pertama adalah as-sabi, yaitu anak-anak. Yang kedua al-majnun, orang gila. Yang ketiga adalah as-safih, orang yang bodoh, yang belum sempurna akalnya, yang mubazir dalam melakukan transaksi keuangan. Yang keempat al-muflis, orang yang pailit, dia orang yang bangkrut. Yang kelima adalah orang yang sakit, yang mana sakitnya sudah parah, yang kemungkinan besar dia meninggal. Yang keenam adalah seorang budak yang tidak diizinkan oleh tuannya. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, wa tasarrufu as-sabi wal majnunu was-safih ghairu sahihin. Tasarruf ya, tasarruf maliyah, aktivitas yang sifatnya harta yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau yang dilakukan oleh as-safih, orang yang bodoh, yang mubazir, ghairu sahih, tidak sah dalam Islam ya. Dikatakan di sini, li'anna adamu sihhati tasarruf huwa faidatul hajar. Karena fungsi dari hajar adalah otomatis karena transaksi mereka tidak sah. Hadisnya, ayatnya tadi sudah kita baca ya. Jadi orang anak-anak, majnun dan safih, transaksi mereka tidak sah. Lalu dikatakan di sini, wa tasarruful muflis yasihhu fi zimmatihi duna a'yan malihi. Ya. Adapun aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang pailit, orang yang bangkrut, sah. Sah. Dengan syarat fi zimmatihi, atas tanggungan dirinya. Ya. Duna a'yani malihi. Tapi dia tidak bisa melakukan transaksi harta kaitan dengan harta yang dia miliki, yang ada sangkut paut hutang dengan orang lain. Tapi kalau dia sendiri meminjam uang kepada orang lain atau membeli dengan tempo misalnya, itu tidak masalah, ditanggung oleh dirinya. Tapi kalau dia melakukan transaksi kaitan dengan harta yang ada kaitannya dengan orang lain, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Makanya dikatakan di sini wa tasarruful muflis, ya. Aktivitas apa namanya ekonomi seorang yang bangkrut, ya masih boleh dia belanja sayur buat masak dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada kaitannya dengan kendaraan, dengan rumah, dengan tanah yang dia sudah diponis bangkrut oleh pengadilan misalnya, maka dia tidak bisa lagi melakukan tasarruf, aktivitas kaitan dengan harta yang dia miliki. Iya. Wa tasarruful marid, adapun aktivitas, ya, perbuatan ekonomi yang dilakukan oleh orang yang sakit, apabila lebih daripada sepertiga, mauqufun, ya, ditentukan ala ijazati warasatihi min ba'dihi. Itu sangat sangat ditentukan bisa atau tidaknya dengan kesepakatan ahli warisnya setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal. Seseorang berwasiat kalau meninggal setengah hartanya untuk misalnya untuk panti asuhan. Enggak bisa dilaksanakan. Sampai nanti kalaupun yang berwasiat tersebut meninggal, itu tidak bisa dilaksanakan, ya. Mauqufun ala ijazati warasatihi min ba'dihi. Ini terhenti, ya, atau ditentukan atau tergantung dengan izin atau kebolehan yang diberikan oleh ahli waris. Artinya kalau ahli waris tidak mengizinkan, ya enggak bisa. Berarti pemahamannya, apabila idza ajazahul azzaid ala thulus sahha, kata beliau, ya, dalam penjelasannya, maka kalau seandainya ahli waris mengatakan ya sudah kami rela, tidak masalah, maka boleh. Ya, tapi hukum asalnya tidak boleh mauqufatun, tergantung kepada apa nanti sikap dari ahli waris. Lalu dikatakan di sini wa tasarruful abdi, adapun tasarruf al-abd, transaksi atau aktivitas keuangan yang dilakukan seorang budak, yakunu fi dhimmatihi, itu menjadi tanggungan budak tersebut, ya, yutba'u bihi ba'da itqihi. Dan kalau terjadi sesuatu dalam transaksi yang dilakukan oleh seorang budak yang tidak dapat izin dari tuannya, yutba'u bihi ba'da itqihi, ia bisa dituntut sendiri sesudah merdeka, ya, sesudah dia merdeka, jika dalam transaksi yang dilakukannya dia melakukan kerusakan atau merugikan orang lain, ya. Jadi sepertinya paragraf yang kedua ini lebih kepada penjelasan dari poin yang pertama. Jadi beliau menyampaikan kepada kita ada 6 orang yang dilarang melakukan tasarrufat maliyah, melakukan aktivitas keuangan. 1, anak-anak. Alasannya disebut di paragraf yang kedua, karena anak-anak tidak sah. Kok tidak sah? Iya, karena dia dilarang. Faidah dari dilarang adalah tidak sah. Ini di mazhab Imam Syafi'i begitu. Yang kedua, majnun, orang gila. Yang ketiga, as-safih, al-mubazir limalihi, orang bodoh yang memiliki sifat mubazir.

Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja' dan juga penjelasan dari Syekh Majid Al-Hamawi terkait dengan permasalahan Al-Hajr, ya. Al-Hajru yaitu kaitan dengan boikot, larangan seseorang melakukan transaksi. Ada 6 golongan ya yang dilarang, dan alasannya pun sudah kita sampaikan. Allah alam bisawab, di kesempatan yang kedua kita ingin mengundang para pemirsa Niaga TV untuk ikut bergabung menggunakan dua layanan kami, layanan telepon 0812-1998-1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat ya, WhatsApp di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita sering berdoa kepada Allah, hindari kami dari azab kubur. Bagaimana orang yang mati hancur jatuh dari pesawat dan lain sebagainya yang tidak dikubur, apakah tidak ada hisab kubur bagi mereka yang seperti itu? Mohon pencerahan. Allah alam bisawab ya. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa mengembalikan jasad-jasad yang sudah hancur terbakar, atau yang dimakan serigala atau harimau, yang sudah hancur dengan disebabkan oleh hal-hal tertentu. Allah maha kuasa. Bahkan yang dikuburkan pun kan akan hancur, hancur ditelan tanah, ya. Tetapi kalau dia orang yang baik, dia berada dalam nikmat kubur. Raudhah min riyadil jannah, tempatnya dikubur menjadi taman di antara taman surga. Dan kalau dia orang jahat, walaupun mungkin jasadnya telah ditelan makhluk buas seperti buaya, atau terbakar dalam satu peristiwa, hancur dalam satu kejadian misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa mengembalikan itu semua. Ya, kama bada'akum awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali, begitu mudahnya kami mengembalikan kalian. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Orang-orang Mekah berkata, man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapakah yang akan mengembalikan tulang belulang yang hancur itu? Allah menjawab, kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang akan menciptakannya, mengembalikannya adalah Allah yang telah menciptakannya pertama kali. Di ayat sebelumnya dikatakan, kul may yuhyil izama wa hiya ramim, Allah katakan, wa nasiya khalqah. Allah menjawab dengan singkat, wa nasiya khalqah. Kalian ini aneh, wahai orang-orang Makkah, saat kalian belum beriman dahulu. Kalian mengatakan, siapa yang akan mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur itu? wa nasiya khalqah, dan kalian lupa bahwa kalian pernah diciptakan oleh Allah. Artinya orang-orang Mekah itu yakin yang menciptakan mereka Allah. Maka kalau kalian wahai orang Mekah yakin yang menciptakan kalian adalah Allah, maka kalian ini adalah orang-orang yang lupa, wa nasiya khalqah, orang yang lupa bahwa kalian pernah diciptakan oleh Allah. Ini jawaban. Dan jawaban ini pendek tapi maknanya dalam, wa nasiya khalqah. Kalian wahai orang Mekah yang bertanya apakah mungkin tulang yang hancur itu akan kembali lagi, wa nasiya khalqah, kalian itu orang-orang yang lupa bahwa kalian pernah diciptakan. Artinya diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Tentunya secara akal sehat, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada jauh-jauh lebih sulit ya, daripada sekedar mengulang yang pernah ada. Menciptakan dari sesuatu yang kosong, tidak ada menjadi ada, itu sulit. Tidak ada contoh. Badi'us samawati wal ard, Allah lah pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Dan itu Allah mampu. Kalau yang sulit saja Allah mampu, ya, fahuwa ala jam'ihi idha yasha'u qadir. Dan kelak pada hari kiamat, apabila Allah berkehendak, Allah bisa membangkitkan mereka dengan mudah. Dengan hanya tiupan, satu kali tiupan. Ya wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wal ard. Ditiupkanlah sangkakala, maka matilah semua yang ada di alam semesta. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Maka ditiupkanlah untuk kedua kali, maka yang sudah mati itu bangkit. Jadi itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak dirinci, maka kita tidak merincinya. Tapi kita meyakini bahwa azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Nikmat kubur untuk orang yang beriman, bagaimanapun kondisi kematiannya, azab kubur untuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gozari dari Leidong. Leidong apa itu? Di luar negeri. Leidong ya. Apa hukumnya membagi warisan dengan menggunakan hukum selain hukum Islam? Tidak boleh, haram. Ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah hukum Allah yang paling adil? Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Itu ancaman. Barang siapa yang tidak berhukum dengan aturan Allah, maka dia kafirun, fasikun, zalimun. Kafirun, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, kalau dia meyakini hukum dia lebih baik daripada hukum Allah. Kapan zalimun, fasikun? Kalau dia melakukan penyimpangan hukum karena hawa nafsu atau karena permusuhan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada penelpon, Pak Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin tanya, Ustaz. Nama saya kan Abdurrahman. Orang-orang itu manggil Rahman, Abdurrahman. Itu saya menjawab haram enggak hukumnya? Berdasar enggak? Baik, itu saja, Bapak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya. Rahman adalah salah satu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memanggil seseorang dengan sebutan Rahman. Ya, tapi harus sempurna Abdurrahman. Lalu kalau dipanggil Oman, ya enggak ada masalah karena dia bukan Rahman, Oman. Ya. Ini kebiasaan orang Indonesia menyingkat. Abdullah dipanggil Dul. Abdurrahman dipanggil Oman atau Omen. Ya, walaupun ya kurang bagus, ya bagusnya panggil dengan sempurna Abdurrahman. Kalau nama saya Abdurrahman, saya dipanggil Oman, saya kalau saya nengok, saya dosa enggak? Enggak dosa. Tapi katakan nama saya Abdurrahman bukan Oman. Ya. Atau nama saya Abdullah bukan Dul. Ya. Begitu. Ya. Tapi Tapi kalau ada yang manggil Rahman, ya Rahman ta'al, wah Rahman sini, kita katakan jangan, enggak boleh. Jangan Anda panggil saya Rahman. Kenapa? Oh iya, Rahman itu nama yang khusus bagi Allah. Saya bukan Rahman, saya Abdurrahman. Apakah kalau kita dipanggil lalu nyaut kita dosa? Tidak. Tapi ya kalau memang salah, kita harus namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan dia bahwa panggilan yang seharusnya bukan Rahman tapi Abdurrahman. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Kalimantan Timur, Bontang. Ada takmir masjid di tempat kami, sering khutbah padahal dia sendiri jauh dari ketaatan kepada Allah. Satu contoh, jarang datang salat berjamaah, apalagi subuh. Sering juga baru habis salam langsung keluar masjid, tidak zikir, padahal keluar cuma mau merokok. Bagaimana hukumnya? Ya jangan dijadikan jangan dikasih jadwal khutbah. Ngapain dikasih jadwal khutbah orang yang seperti itu? Cari orang-orang yang bisa menjadi teladan. Kalau orang seperti itu diberikan kesempatan khutbah, nanti masyarakat akan berkata, si fulan saja enggak ke masjid enggak ada masalah. Si fulan saja orang yang berilmu begini-begini. Ah, ini jadi contoh yang buruk. Oleh karenanya menurut saya ya, kalau bicara sah atau tidak khutbah, itu kaitannya dengan rukun, syarat, dan dia muslim, ya sah-sah saja. Tetapi ini tidak bagus untuk masyarakat. Orang yang tidak pantas untuk dijadikan teladan diberikan panggung, jangan ya, jangan diberikan panggung. Dinasehatin dulu agar dia jadi bagus. Allah alam bisab. Ada Abu Nafan di Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu Nafan? Alhamdulillah, sehat-sehat. Barakallah. Allah ibarat menawam dan sehat sama keluarga semua. Amin ya Rabb. Silakan. Ya, mau tanya tadi tentang kalau umpama yang dibagikan dari para ahli waris ini, ada orang yang apa gila lah gitu, proses gila. Nah itu gimana cara, artinya gilanya udah dari kecil kayak gitu, kadang sembuh, kadang nanti jadi lagi kayak gitu, kelihatannya mungkin bisa kalau bilang bisa dipastikan, buat kelihatannya bisa dipastikan nggak ada kesembuhan lah, nanti ada sebentar lagi kayak gitu. Nah itu kalau kondisi seperti itu gimana cara pembagian waris, itu yang pertama. Yang kedua tadi berkenaan dengan masalah apa wasiat dari pemilik harta, kan tadi membawakan hadis tentang yang sepertiga itu yang dibolehkan sama Nabi. Nah ini kalau dari sebatas mana si pemilik harta ini memiliki hartanya, Pak Ustaz? Apa emang kalau umpama setiap dia punya berapa total hartanya, nggak diperhitungin, yang penting sebelum dibagikan atau dibagikan apa dipotong dulu yang sepertiganya tadi, apa emang mesti ada kepemilikan harga, kualitas harta yang banyak, baru kepemilikan harta yang banyak baru dikelompokkan dulu, baru sisanya diberikan kepada para ahli waris. Baik. Nah itu batasan hartanya apa, ada batasannya secara syariat apa gimana? Itu aja satu peran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab. Yang pertama, apakah gila itu menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan? Tidak. Ya, tidak. Yang menghalangi warisan ya adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama, itu menjadi penghalang. Begitupun al-qatlu, membunuh itu bisa memang dia menghalangi apa namanya al-qatlu wa ikhtilafuddini, membunuh lalu beda agama. Jadi maksudnya membunuh pemilik harta, walaupun dia ahli waris, maka dia terhalang. Ya, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bil hirman. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia haram untuk mendapatkannya. Dalam kasus ini pembunuhan. Ya, lalu yang selanjutnya ya, kalau dalam kasus pernikahan ya bercerai ya. Bercerai itu bisa, kalau dia bercerai dan perceraiannya sah diputuskan oleh pengadilan, tentunya dia tidak lagi dapat harta warisan. Adapun gila, ya gila tetap dia dihitung sebagai ahli waris. Tapi kan Ustadz, kadang sembuh, kadang sehat, ya sudah, tidak ada masalah, dia tetap ahli waris. Terus hartanya digimanakan? Ya hartanya untuk kebutuhan dia. Dia gila, tapi dia butuh tempat tinggal. Dia butuh pakaian, dia butuh makanan, dia butuh uang untuk berobat agar dia bisa kembali normal seperti semula, tidak dibiarkan menjadi gelandangan yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Tapi kan ada kemungkinan, ya, kemungkinan itu nanti, nanti saja. Biarkan dulu berjalan seperti itu, dia berusaha diobati. Kalau sekali satu ketika ternyata orang gila ini meninggal, dia punya ahli waris. Barangkali ibunya masih ada, atau adiknya, kakaknya, atau sebelum gila dia sempat menikah, dia punya anak. Jelas ya. Jadi gila tidak menjadi penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Apakah seseorang yang berwasiat sepertiga ada ketentuan jumlah harta tertentu? Tidak ada. Berapapun jumlah harta dia, dia tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Apakah mungkin dia punya 1 miliar? Ya tidak boleh dia berwasiat lebih dari sepertiga. Atau dia punya cuman punya uang 100 juta, dia tidak boleh lebih dari sepertiga. Apakah wasiat itu sesuatu yang wajib? Enggak. Apakah boleh seseorang meninggal dalam kondisi tidak berwasiat harta? Enggak ada masalah. Artinya dia serahkan semua ke ahli warisnya total. Ya. Tentunya dengan pembagian agama. Ya, laki-laki dua bagian, kalau anak anak-anak laki-laki dapat dua bagian. Ya, tidak ada ketentuan. Ya, mau sedikit mau banyak. Walaupun kata Nabi, seandainya engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi cukup sehingga mereka tidak meminta-minta kepada manusia, itu jauh lebih baik. Dan syarat yang kedua agar dia wasiatnya tidak boleh dari sepertiga adalah ketika dia tidak punya hutang. Kalau dia punya hutang, jangankan sepertiga, kurang dari sepertiga pun gak boleh dia wasiat. Kalau ternyata hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia tinggalkan. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Ibu. Iya Ustaz, saya pernah mendengarkan katanya boleh sombong hanya untuk menghadapi orang-orang yang sombong. Apakah itu ada jalannya Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, saya setelah tahu penjelasan sholat, apa itu sholat tasbih, lalu saya mendapatkan sholat itu setiap hari. Gimana tuh Ustaz, apakah ada tuntunannya? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, boleh tidak kita sombong ke orang sombong? Katanya sombong kepada orang sombong adalah ibadah. Saya tidak tahu ada hadis yang sahih seperti itu ya. Sempat populer beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu ada hadis sahih seperti itu. Yang ada hadisnya berbunyi, fa innallaha harrama 'alan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Allah haramkan dari api neraka orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Sebesar biji zarrah. Ya, sebesar biji sawi. Itu diharamkan dari api, diharamkan masuk surga apabila Allah masukkan ke dalam neraka, fa innallaha ya harrama 'alal fa innallaha, sesungguhnya Allah akan masukkan ke dalam neraka man kana fil qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, yang ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Dalam riwayat dikatakan al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selendangku. Maka siapa man yunazi'uni, dan siapa yang ingin merebut selendangku itu, yaitu kesombongan, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaknya kita bersikap baik, bersikap akhlak, bersikap yang lembut, baik kepada kawan ataupun mungkin kepada lawan. Oleh karenanya Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Artinya kalaupun harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik tanpa ada kesombongan. Allah alam bisawab. Adapun yang kedua, kaitannya dengan salat tasbih, apakah dilakukan setiap hari? Saya tidak tahu ada dalil bahwa Nabi melakukannya setiap hari. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang kekuatan hadis salat tasbih tersebut. Dan pendapat yang paling kuat tentunya kita tidak mendawamkannya terus-menerus. Tapi yang didawamkan ya salat duha, salat qiyamul lail dan lain sebagainya. Adapun salat tasbih tidak didawamkan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara menikah dengan menuntut ilmu, mana yang lebih diutamakan? Menuntut ilmu atau menikah? Tentunya beda-beda kondisinya. Ya, para ulama mengatakan bahwa hukmun nikah ya berputar di dalam hukum yang lima. Hukum menikah berputar di hukum yang lima. Ada kalanya menikah itu wajib, ada kalanya menikah itu sunnah, ada kalanya menikah itu haram, ada kalanya menikah itu makruh, ada kalanya menikah itu mubah. Kapan menikah itu menjadi wajib? Yaitu seorang yang sudah mampu untuk menikah, tetapi dia besar kemungkinan akan jatuh kepada perzinahan kalau dia tidak menikah. Maka wajib baginya, karena menghindari perzinahan wajib. Dan wasilah yang bisa menjauhkan kita dari perzinahan wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengannya tidak sempurna sesuatu yang wajib, maka dia wajib. Kondisi yang kedua, menikah itu sunnah. Apabila seseorang mampu untuk menikah, tetapi dia masih bisa menahan dirinya dari perzinahan. Dia ingin menuntut ilmu misalnya, maka baginya sunnah. Sunnah dia menikah. Ada orang yang haram baginya menikah. Yaitu orang-orang yang menikah untuk niat misalnya menzolimi, menyakiti, haram. Ada yang makruh menikah, dia sudah hanya sanggup secara fisik ya misalnya. Tetapi dia tidak sanggup secara finansial sama sekali. Pengangguran total, tidak memiliki pencarian, pekerjaan sama sekali, tidak ada. Ya maka makruh, utamanya dia berusaha dulu untuk mencari penghidupan. Ya pekerjaan baru setelahnya, walaupun pekerjaannya tidak menghasilkan uang yang banyak, tetapi minimal dia bisa menafkahi dirinya dan keluarganya, dia menikah. Yang kelima ya mubah, ya mubah. Ya mubah ketika dia sudah pernah menikah misalnya kan, lalu dia merasa dirinya sanggup untuk menikah untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, karena dia sanggup untuk adil secara finansial ataupun secara mabit menginap, maka mubah dia menikah untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Tangerang Selatan, ketika saya datang ke masjid untuk salat berjamaah dan saya masbuk, ketika itu imam sudah membaca surat setelah Al-Fatihah, apakah saya langsung membaca Al-Fatihah atau mendengarkan imam? Allah alam bissawab, membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis, Nabi Muhammad berkata, La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Maka utamakan Al-Fatihah. Dalam riwayat Rasulullah berkata, La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian biasa membaca di belakang imam? Para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, jangan kalian membaca di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya halal atau haramkah mengambil tanah yang telah ditinggal pemiliknya lebih dari 35 tahun? Karena di sebelah tanah kami ada tanah seluas 2 rante. Kami ambil setengah rante, sisanya diambil perkebunan. Terima kasih. Allah alam bisab ya. Saya ragu dalam masalah ini ya. Ada dalam Islam namanya menghidupkan tanah yang mati. Artinya ditinggalkan sekian puluh tahun, lalu kita garap. Maka dia adalah untuk yang menghidupkan. Dia untuk yang menghidupkan. Kecuali di kemudian hari datang pemiliknya dengan surat-surat yang jelas misalnya, maka itu tentunya kembali kepada pemiliknya. Apalagi di negara kita, negara Indonesia ini, walaupun tanah tidak digarap ya, selama dia ada pemiliknya, ada surat-suratnya, maka itu tidak bisa kita akui sebagai tanah kita. Tapi sekedar digarap, karena sudah 35 tahun kita hidupkan tanah itu yang saya tahu, Allah alam bisawab boleh ya. Walaupun ini harus ditanya lagi kepada orang yang berilmu. Ya ditanyakan lagi ke orang yang berilmu. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedelapan, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ibu meninggal dan hanya memiliki seorang anak perempuan, dan mengatakan sewaktu masih sehat bahwa seluruh harta untuk anaknya, apakah masih ada hak waris untuk yang lain? Wallahu alam bisawab, hukum asalnya ada. Kalau memang ada ahli waris yang lain, hukum asalnya ada. Karena dalam hadis Rasulullah berkata, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada yang berhak haknya. La wasiyata li waris. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.